di pepatah sedekah ini mengagumkan nih. Sedikit demi sedikit langsung jadi bukit. Gak ada yang kebetulan. Semua sudah dalam rancangan Allah. Kalau kita emang percaya, jangan. Kalau emang kita enggak percaya, ya sudah. Pokoknya kita emang tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa orang yang mau bersedekah kemudian dijaga dirinya, wa saddaqa bil husna, kemudian dia benerin janji Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan mudahkan jalan-jalan buat dia. Sedekah itu sebenarnya sudah diganti sama Allah jauh sebelum tangan kita bergerak, alias ketika ia masih berupa niat. Hanya saja ketika kita ingin penggantiannya yang sesuai dengan yang kita inginkan, ya tentunya kita mesti bersabar lagi. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Safety belt ini untuk melindungi kita kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sedekah itu jangan tunggu kita bermasalah, karena dengan sedekah itu seperti safety belt buat kita. Sedekah satu Rasulullah tanpa bala akan bisa menolak bala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alih walhamdulillahi rabbil alamin. Dulu ya, dulu ketika Ustaz kecil didongengin oleh para guru tentang ilmu sedekah, bahwa sedekah itu luar biasa mendatangkan rezeki banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Coba silakan dibuka surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 245. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu أضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط wa ilaihi turja'un. Siapa yang mau minjemin kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka dia akan melipat gandakan pembayarannya. Ada satu budak hitam, ya. Dulu Ustaz dikisahkan begitu. Ada satu budak hitam, setiap hari dia berkebun, upahnya hanya satu potong roti saja. Jadi seharian nih berkebun, upahnya cuma satu potong roti saja. Satu sore, dia melihat ada anjing yang kelaparan. Begitu dia mau makan nih upah dia seharian ini, ngeliat nih anjing, dibagi dua. Dia sebelah, tuh anjing sebelah. Rupanya nih anjing makannya dengan lahap. Sehingga si budak hitam ini melihat nih anjing ini. Dia mengucap dalam hatinya, ini anjing lebih lapar kayaknya daripada saya. Separuh roti yang mestinya dia buat makan, dikasih lagi ke nih anjing. Subhanallah, luar biasa. Lihat para santri, kalau pas baris makan, paling duluan. Mestinya kan mempersilakan yang lain dulu. Itu santri hebat tuh. Ini enggak. Pokoknya begitu bakliyah, muat, langsung lompat ke depan. Megang piring paling pertama. Si budak hitam ini lain sekali. Beda. Dikasih lagi tuh. Wahai anjing, barangkali engkau lebih butuh roti ini daripada diriku. Dimakan. Wahai sahabatku, apakah tidak salah penglihatanku tadi? Ada apa ya Tuhan? Apa yang kau lakukan tadi buat itu anjing? Yang saya lakukan adalah yang Tuhan lihat. Bukankah upahmu yang aku tahu hanya roti itu saja? Betul? Loh, terus kamu makan pakai apa? Allah yang memberikanku makan. Mudah-mudahan Allah mengganti dengan rasa kenyang tanpa perlu makan. Masya Allah. Wahai Tuhan, aku ingin membeli kebunmu ini. Enggak dijual. Kok gak dijual? Ya memang tidak dijual. Kecuali engkau mau membeli ini kebun 10 kali lipat harganya dari harga yang pasaran. Jadi kaget dia. Engkau mau membeli kebunku ini dengan harga 10 kali lipat lebih banyak? Iya. Kalau gitu aku tidak jual. Tadi katanya 10 kali, sekarang kok gak dijual? Ya, kecuali kamu beli beserta budak-budaknya. Aku pekerjakan di kebun ini. Baik, aku ambil. Gak jadi lagi? Oh kenapa gak jadi? Kamu boleh membeli ke budakku, asal engkau juga membayar 10 kali lebih lipat daripada harga budak pasaran. Jadi, aku beli 10 kali lipat harga budakmu itu. Wah, subhanallah. Bingung nih, Yahudi ini bingung. Setelah selesai transaksi, dia nanya, ada apa sih? Apa istimewanya sih? Kebunku ini apa istimewanya? Perasaan hasilnya biasa-biasa saja. Di dalamnya ada hamba Allah yang saleh. Luar biasa. Makanya di sini ya, Ustadz bukan membeda-bedakan para Ustadz yang menghafalkan Al-Quran. Tapi memang Ustadz perlu membedakan beliau. Perlu membedakan mereka-mereka yang sudah tertanam di otaknya itu Quran, di hatinya. Emang beda. Sama juga ada anak-anak yang memang rajin. Adinda Irfan, kalau Ustaz lihatin habis sholat, subhanallah. Ya, nama kamu Irfan ya? Nama kamu siapa? Oh Arifin, ganti nama dah. Arifin tuh. Sholat, habis sholat. Yang lain pada lari, dia diam. Sampai Ustaz tuh pernah minta didoakan oleh beliau. Kenapa Ustaz pengen minta didoakan oleh beliau? Subhanallah. Dan begitu juga ada beberapa anak-anak yang lain. Ada yang perempuan-perempuan juga yang pernah Ustaz sampai. Doain dong teman kamu. Nah Ustaz tahu doanya tuh pasti makbul. Karena luar biasa keikhlasannya nyantren di sini. Diceritakanlah kisah itu kepada si Yahudi ini, yang membuat si Yahudi ini konon menurut guru-guru ustaz saat itu masuk Islam. Hari ini aku merdekakan engkau, dan aku hadiahkan kebun ini untuk engkau. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari kisah pertama tadi? Nggak ada matinya yang ngasih Allah, mah. Nggak ada matinya. Kalau kita yang ngasih Allah satu, dibayar lebih banyak. Nah, coba sekarang buka surah Al-An'am. Surah ke-6. Ayat 160. Surah Al-An'am. Ayat 160. Hebat, otomatis ya. Luar biasa ya. Quran otomatis terbuka. 160. Ketemu sudah? Ayo. Man jaa bil hasanati. Ayo. Falahu asyru. Amsalihha. Siapa yang ngasih satu, dibayar sama Allah berapa? 10 kali lipat. 10 dikurang satu berapa? Bukan 9. 10 dikurang satu berapa? 19. Kok 19? Kan satu yang diberikan, dipulangin 10 kali lipat. 10 dikurang 1 memang 9. Tapi yang 1 dikali 10. Turun tuh di bawah 10. 9 ditambah 10 berapa? 19. Kalau berhenti cuma sampai di 9, itulah matematika dunia. Tapi kalau matematika akhirat, 19. Namanya aja matematika akhirat, matematika masa depan. Kalau 10 dikurang 2? 28. 10 dikurang 3? 37. 10 dikurang 4? 46. 10 dikurang 7? 73. 10 dikurang 9? 91. 10 dikurang 10? 100. Santri punya tabungan gak sekarang? Banyak. Coba jajal. Sore ini ambil tuh tabungan. Sedekain. Insya Allah tuh habis tuh tabungan. Nol. Tapi nanti Allah ganti 10 kali lipatnya. Orang-orang yang tidak senang akan mikir begini. Masa segampang itu? Lu memang nyatanya gampang. Ya itu buktinya. Ngasih, dapat. Man dalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilayhi turja'un. Masyaallah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Allah kalau sudah berkenan membalas, ya seperti itu. Dari mana janji Allah? Kan tadi ayatnya cuma 10 kali. Lah, ayat yang satu ini malah lebih biasa lagi kita dengar. Yaitu dikali 700 kali lipat. Masya Allah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Kasih tahu sama orang tua. Kasih tahu sama sahabat kita. Kasih tahu sama teman kita. Berapa yuk punya gaji? 1 juta ustaz. Oke, pengeluarannya berapa? 1,5 juta. Baik. Terima dengan redha tuh gaji 1 juta. Tapi keluarin 100 ribu. Supaya Allah kemudian menggenapkan jadi 1,5. Dari mana ustaz? Kan makin kurang. Memang 1 juta dikurang 100 ribu tinggal 900. Tapi yang 100 ribu dikali 10. Berapa skor akhirnya? 1 juta 900 ribu. Kalau pengeluaran dia cuma 1,5, enteng. Dia punya lebihan berapa? 400 ribu. Ustadz, ada tetangga saya, atau ayah saya, atau ibu saya, atau saya rajin sedekah. Tapi nyatanya biasa-biasa aja tuh. Iya, karena jumlahnya juga biasa-biasa aja. 1 juta, tembak 2,5%. Ayo, 1 juta dikurang 2,5% berapa? 2,5% dari 1 juta berapa? 975. 975, apakah itu angka yang sebenarnya atau masih ada tambahan? Masih, dari mana? 25.000 yang tadi zakat tuh, yang tadi sedekah dikali berapa? Dikali 10 minimal. Berarti 975 saldo tuh di kantong ditambah 25.000 dikali 10, 250.000. Berapa saldo akhirnya? 975 tambah 250. 1.225.000. 1.225.000. Tapi pengeluarannya 1,5. Kurang enggak? Kurang. Kurang berapa? 275. Kenapa masih kurang? Karena sedekahnya juga kurang. Gitu. Kalau sedekahnya cukup, insya Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Tapi kalau sedekahnya kurang, mohon maaf. Ya memang sedekahnya kurang, mau diapain lagi? Kalau kata guru ustadz ya dulu, sedekah kita yang cuma 2,5% itu insya Allah cukup. Kalau apa? Kalau kita ada qobliyah ba'diyahnya, ada sholat duhanya, sholat tahajudnya, sholat witirnya. Jadi yang 250 itu dari sedekah, sisanya kekurangan 275 dari ibadahnya yang lain. Sampai ketemu di kajian berikutnya. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Al-Ghazali punya ayah, ya. Begitu kisah yang saya terima dari para guru. Kisah ini mirip dengan kisah Imam Hasan dan rotinya. Nah, suatu hari ayahnya Imam Ghazali ini bersedekah satu roti. Nah, kemudian dia masuk masjid. Ketika dia masuk masjid, ada yang nganterin roti 8 biji. Ditolak sama ayahnya Ghazali. Apa kata ayahnya Imam Al-Ghazali? Maaf, ini roti mestinya 10. Orang ini ketawa karena dia ngantongin tinggal bijinya. Apa kata si tamu? Kok tahu aja sih kalau saya sebenarnya niat 10 tapi ya disisain 2 gitu. Tapi ternyata Imam Al-Ghazali punya ayah tahu bahwa mestinya 10 nih roti. Sebenarnya bukan karena dia tahu nyimpen 2, bukan, tapi karena dia tahu Allah ngejanjin 10 kali lipat bayaran buat mereka yang bersedekah. Masih ingat kisah tentang Imam Hasan dan roti? Dan itu kan ada pembantunya tuh, ada khadimnya kan. Nah, pada suatu saat Imam Hasan menyuruh si pembantunya ini menghadiahkan 10 butir telur ya kepada kerabatnya, kepada tetangganya. Dia bagikanlah ini 10 butir telur. Begitu 10 butir telur dibagikan, sesuai dengan keyakinan Imam Hasan dan keyakinan kita bahwa Allah Maha menepati janjinya, bahwa siapapun yang bersedekah kepada Allah tidak akan Allah kecewakan, Allah akan ganti 10 kali lipat lebih banyak. Datanglah nih satu keranjang telur yang sudah dihitung sama Imam Hasan, ternyata jumlahnya 90. Dipanggil nih pembantunya. Tadi bukankah saya menyuruh kamu memberi 10 butir telur? Betul ya Imam? Terus kenapa ini yang datang 90 butir telur, harusnya kan 100. Si pembantu tertawa, dia bilang minta redonya Imam. Yang satu itu saya makan karena saya pikir ada busuk. Subhanallah, sampai kayak gitu coba. Terus ada pemirsa yang bertanya, barangkali ada jemaah yang bertanya, wah ya masa sampai segitunya sih?